Allahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Masuk pembahasan baru ayat situ kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa kullu ummatin ba'atsa Allahu ilaiha rasulan minuhin ila Muhammadin ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadati tagut. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu tagut. Ya di situ ya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka semua umat Allah mengutus kepada umat tersebut seorang rasul. Ya. Allah mengutus kepada semua umat seorang rasul. Yang rasul ini dimulai dari Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya muruhum, semua rasul ini memerintahkan kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah semata. Wa yanhahum 'anil syirk, dan melarang mereka dari perbuatan kesyirikan. Wa yanhahum an ibadati tagut, dan melarang mereka dari beribadah kepada tagut. Ya, yaitu peribadatan yang disembah selain Allah dalam keadaan diridho. Allah taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu tagut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yang rasul ini ya mengatakan pada umatnya, beribadalah kalian pada Allah dan jauhilah tagut. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Nah, di ayat yang lain Allah berfirman demikian. Ya, langsung kita baca di syarahnya di sini. Ya, tafadhal dibaca sini Behar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh hafizallahu taala, ay kullu ummatin minan nasi yab'atullahu ilaiha rasulan liyuqimal hujjata alaihim li'alla yaqulu. Ini syarahnya mana, Behar? Hah? Dari atas kan? Saya depan 10 umat. Hah? Kan 10 umat ada tuh? Iya. Enggak ada di atas ya? Al-Mutanabiun Kazirun, enggak ada. Hah? Kemarin belum dibaca tuh. Ya terus. Dari mana? Amutan Nabi ada saat di atas. Ada. Ya udah baca yang tadi kullu ummat. Kullu ummatin minan nasi yab'atullahu ilaiha rasulan yuqimal hujjata alaihim li alla yaqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhirin. Wa liqawlihi ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Fa kullu ummatin minal ummi sabiqati yab'atullahu ilaiha rasulan kama qala ta'ala wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Lakin nah, baik, berarti kan sini. Ya, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kullu ummatin ba'atsallahu ilaihim rasulan. Ya, setiap umat maka Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Ai kullu ummatin minan nas, semua umat manusia. Maka Allah mengutus kepada mereka rasul, seorang rasul. Untuk apa? Liyuqimal hujjata alaihim. Supaya rasul ini menegakkan hujjah kepada mereka. Maka hadirnya rasul adalah tegaknya hujjah. Ya, li alla yaqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Supaya mereka tadi tidak menyatakan, oh kami enggak pernah datang kok nabi yang memberikan kabar gembira maupun peringatan. Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ya, dan kami tidaklah mengadab suatu kaum hingga kami mengutus seorang rasul. Maka setiap umat dari umat-umat terdahulu maka Allah mengutus kepada umat mereka, umat tersebut, seorang rasul. Sebagaimana Allah berfirman, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidaklah ada umat, ya, dan tidaklah umat melainkan tidak ya, kosong dari umat tersebut ada yang memberi peringatan. Artinya pasti ada yang memberi peringatan kepada umat tersebut. Lanjut. lakin yajib an na'rifa ma hiya da'watur rasul rusulah. Hah? Rusuli. Da'watur rusul. Baik. Namun yajibu an na'rifa, wajib bagi kita untuk mengetahui apakah itu dakwahnya para rasul. Lanjut. Da'watur rusuli kulluhum min awwalihim ila akhirihim hiya ila tauhidi biqaulihi ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa jatanibut taghut. Baik, dakwah para rasul semuanya dari awal hingga akhir ya, hiya da'watun ila tauhid. Ialah dakwah yang menyeru umat kepada tauhid, kepada la ilaha illallah. Ya. Tabarakallahu fikum. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada kaumnya, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Lanjut. Faqul ma a'udzu min dunillahi taghutun. Baik, maka semua yang disembah selain Allah adalah taghut. Kama ya'ti fi anwa'i taghuti anna min anwa'ihim ma'ubida min dunillahi wa huwa radin bidzalika kama sayati. Nah. Ya, sebagaimana akan datang nanti penjelasan tentang anwa'i taghut, berbagai jenis taghut. Bahwa di antara jenis taghut, di antara mereka adalah yang namanya taghut itu ma'ubida min dunillahi wa huwa radin bidzalika. Itu yang diibadahi selain Allah dan dia ridho dengan peribadatan yang diberikan kepadanya tersebut, sebagaimana akan datang nanti penjelasannya. Lanjut. Makna qawlihi ta'ala wajtanibu taghut ay ijtanibu ibadatal awtan wal asnami wal quburi wal kuburi wal aqrihati hadhihi hiya tawagitu. Baik. Maka makna firman Allah wajtanibu taghut dan jauhilah taghut, yaitu jauhilah peribadatan kepada berhala, ya, kepada patung, kepada berhala, ya, kepada kuburan, wal adrihah. Adrihah ini kuburan keramat, ya, pusara. Nah, inilah taghut-taghut. Ya, terus lanjut. Fadallatil ayatul karimatu ala anna da'watar rusuli kulliha tatarakkazu ala tauhidi min awwalihim ila akhirihim. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa dakwah para rasul semuanya tatarakkazu, ya, tatarakkazu, mereka memfokuskan kepada tauhid, ya, ini dari rasul pertama hingga rasul terakhir. Lanjut. Kama qala subhanahu wa ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Baik, sebagaimana Allah berfirman, sungguh kami telah mengutus ya seorang rasul sebelum engkau, wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, maka sembahlah aku. Lanjut. Qawluhu yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Baik, dan juga firman Allah yunazzilul malaika, Allah yang menurunkan malaikat birruhi min amrih, ya, ala man yasha', dengan roh dari perintah Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya, ya, agar hamba-hambanya tadi dan anziru memberikan peringatan annahu la ilaha illa ana fattaqun, ya, bahwa tidak yang berhak ibadah dengan benar kecuali aku, maka bertakwalah kepadaku. Ya, lanjut berikutnya. Ya, siapa? Sini Amr. Pada waktu rusuli baik, maka dakwah para rasul semuanya ialah mengajak kepada tauhid. Nah, terus ulang wa ifradi itu kan ila tauhid ma'tuf ila tauhid wa ifradillahi jalla wa ala bil ibadati. Ah, wa ifradillah, dan mengesakan Allah dalam ibadah. Terus wa nahyi an syirki. Hadhihi ya da'watu rusuli. Baik, dan melarang dari perbuatan kesyirikan, inilah dakwahnya para rasul. Summa ba'da tauhidi ta'ti asy-syara'i'u minal halali wal harami. Nah, kemudian setelah mendakwahkan tauhid, Ya, baru kemudian datang dari dakwah para rasul syariat-syariat berupa halal, haram. Nah, terus watafasilu syara'i takhtalifu bi ikhtilafil umami wa hajatil umami. Baik, dan perincian berbagai syariat-syariat yang ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan umat-umat, ya, dan kebutuhan umat-umat tersebut. Wahajatil umami. Lanjut. Wayansyakullahu minha ma yasha'u. Baik, Allah menasakh, menghapus dari syariat-syariat umat terdahulu, ya, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tsumma nusikhat kulluha bi syari'atillah bi syari'atil islami. Suaranya enggak jelas itu. Tsumma nusikhat kulluha bi syari'atil islami al-halal wal-haram. Bi syari'atil halal wal-harami wal-ahkami wal-ibadati wal-awamiri wal-nawahi. Taib, halal kembali ke mana, Amr? Kembali ke syari'at, sir. Syari'at Islam. Summa nusikhat kulluha bi syari'atil islam. Kemudian semuanya dinasakh, dihapus dengan syariat Islam. Dengan halal haram gitu. Bukan al-halalu. Kemana? Kuluha itu, ya. Iya. Maka yang halal, haram, hukum-hukum, ibadat, wal awamiru, wal nawahi, segala perintah-perintah, larangan, itu dihapus dengan syariat Islam. Terus? Amal aslu wa huwa tauhidu bahada la ikhtilafa fihi. La ikhtilafa. Ikhtilafa fihi. Wala nasqo. Wala nasqo. Baik. Nah, kalau hukum-hukum ya bisa dihapus. Bagaimana adab-adab muamalat, adab ibadah, ya, tata cara ibadah umat terdahulu. Adapun tauhid, ini asalnya, maka ini tidak dihapus. Ya. Fahada lakhtilafa fi. Ini enggak ada perbedaan sama sekali di antara umat-umat terdahulu, maka tidak ada penghapusan terhadap tauhid, tidak ada nasakh. Terus hadza dinun wahidun, dinur rusuli kullihim min awwalihim ila akhirihim. Baik, maka inilah agama satu. Agama para rasul semua dari awal hingga akhir. Ya, ini agama satu. Terus dinuhum wahidun kama qala ta'ala, likullin ja'alna minkum syar'atan wa minhaja. Agama mereka satu, likullin ja'alna minkum syir'ah. Ya. Bagi setiap umat kami jadikan untuk kalian ini syariat dan minhaj. Ya, tata cara beragama. Terus wa dinut tauhid huwa ibadatullah bima syuri'a fi kulli waqtin bihasabihi. Sedangkan agama tauhid adalah beribadah pada Allah sesuai dengannya disyariatkan. Ya, yang itu pada setiap waktu sesuai diselaraskan, ya, biasa bi sesuai dengan sikon dari kondisi, ya, pensyariatan tersebut. Terus fa idza nusikha hadha syar'u intaqala ila an-nasikhi. Baik, apabila syariat tersebut dinasakh, dihapus, maka dia beralih kepada yang menghapus. Yang menghapus berarti agama baru, syariat baru. Ya. Terus Paman Asor wabakhiya alal mansukhi watarakan nasikho watarakan nasikho fa'innahu yakunu kafiran billahi azza wa jalla. Jadi, maka barang siapa yang tetap terus menerus, ya, di atas agama sebelumnya, di atas syariat sebelumnya, wabakhiya alal mansukh, dan dia tetap berada di atas agama yang sudah dihapus. Ya, semisal dia tetap beragama di agama Yahudi Nasrani, maka dia berarti kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Terus li'anna ad-dina al-mansukha la yakunu dinan ba'da naskhihi. Ba'da naskhi. Kenapa sih zaman ba'd dhamma? Naskhihi. Ya. Tapi karena agama yang sudah dihapus itu tidaklah menjadi agama yang real setelah penghapusannya. Terus wa inna ma huwa dinun qabla ayyan sukha. Qabla an yunsakha. Nah, dia adalah agama, dia itu agama sebelum dihapus. Terus Fa idza nusikha fala yakunu dinan wala yakunu dinu huwa nasikha. Nah, apabila agama tersebut sudah dihapus, maka dia tidak menjadi agama yang benar, ya. Dan agama yang benar itu adalah agama yang menghapus. Ya, lanjut. Walihada nusikhat syari'atul Islami ma qablaha min asyara'i. Oleh karena itu, syariat Islam, ya, ma qablaha, syariat-syariat yang sebelum Islam itu dihapus. Ya, terus faman baqiya 'ala al-yahudiyyati aw an-nasraniyyati ba'da bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafirun. Nah, itu aja. Li'annahu ya'malu bidinin mansukhin iltaha waqtuhu. Nah, ya, siapa yang dia tetap berada di atas agama Yahudi, Nasrani setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir karena dia mengamalkan, ya, dengan karena dia beramal dengan agama yang sudah dihapus, yang sudah berakhir waktunya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Al-kufru bi taghut wal iman billah. Masalah kufur kepada taghut. Semalam di subuh salam, ya, sudah dibahas taghut-taghut terkait berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, dijelaskan oleh Syekh bin Bas, masyaallah, secara panjang lebar. Qala al-muallif, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa aftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bi taghut wal iman billah. Allah telah mewajibkan kepada semua hamba untuk kufur kepada taghut. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Faman yakfur bi taghut," siapa yang kufur kepada taghut. Dan wajib bagi hamba untuk beriman pada Allah. Ya. Qala Ibnu Qayyim berkata, makna taghut yang dimaksud dengan taghut adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu. Ya, min ma'budin wa matbu'in au muta'in. Kata Ibnu Qayyim, makna taghut adalah yang seorang hamba melampaui, ya, batas, melampaui batasannya. Batasan apakah dari yang diibadahi atau diikuti atau ditaati. Ya, baca dulu syarahnya di sini. Ya. Tafadhal dibaca sini. Ya. Suyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala asy-syarihu hafizallahu ta'ala, qala asy-syaikhu rahimahullahu ta'ala, waftaradallahu 'ala jami'il ibadi al-kufra bit-taghuti wal-imana billahi. Tsumma dzukira ta'riful dzakara. Tsumma dzakara ta'rifa taghuti. Ah, ta'rifa taghuti kok kayak enggak ada alnya itu? Ada al jadi korupsi. Tsumma dzakara ta'riful taghuti. Ta'rifu dzakara ta'rifa. Nah, ulang. Tsumma dzakara ta'rifa taghuti. Fattaghutu dzakarahu Allahu jalla wa ala fi ayatin katsiratin. Baik, kemudian di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, menyebutkan tarif definisi dari taghut. Ya, dari taghut. Maka taghut di sini, ya, telah Allah sebutkan fi ayatin katsiratin, di banyak ayat Allah menyebutkan tentang taghut. Tabarakallahu fikum. Syekh di sini menyebutkan pembahasan ini, ya, karena tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan beribadah pada Allah dan menjauhi taghut, kufur kepada taghut, mengingkari taghut. Hanya pembahasannya di sini tentang taghut demikian. Lanjut. Minha qauluhu ta'ala fi suratil baqarati la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Baik, di antara terus faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladhina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilan dhulumat Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Baik, di antaranya ialah firman Allah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ada dua tafsir dari la ikraha fiddin, tafsir al-sunnah. Nah, sebutkan di sini, masih ingat enggak di kajian kita Subul Salam disebutin Mas Syekh bin Bas ini? Sebutkan dua tafsir dari tersebut, Panji. Pernah tahu enggak? Kalau enggak tahu udah jangan ngarang. Bicara tanpa ilmu. Nah, siapa yang tahu? Cuci tangan. Amar. Ini pertama ini apa namanya? Hukumnya mansukh. Pertama hukumnya mansukh sebelum disyariatkannya syariat jihad. Ya, kenapa? Karena pas di syariat jihad tidak memaksa mereka untuk masuk Islam karena adanya apa? Bayar jizyah. Orang kafir mereka didakwahkan dulu sebelum diperangi. Kalau mereka mau masuk Islam, ya tidak diperangi. Kalau mereka nggak mau juga, gimana? Diminta bayar upeti jizyah. Kalau mereka bayar jizyah, tidak diperangi. Tapi kalau nggak mau, baru diperangi. Bismillah. Nah ini tafsir yang pertama. Terus yang kedua, khitabnya itu ke Nasrani dan Yahudi. Nah, khitabnya adalah ke Nasrani, Yahudi. Nasrani dan Yahudi. Taibar. Terus gimana? Apa maknanya? Dah. Nah, siapa yang bisa menyempurnakan? Hah? Apa? Ini sama seperti yang ya apa? Faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Itu. Hah? Bukannya ada takhyir pemberian pilihan. Ini keluar di kamar mandi rambutnya tetap rapi nih. Nyisir antum di toilet ya? Ya. Kira-kira nyisir di toilet. Ya. Ayo, nanti buka lagi sebelum salam. Mungkin Seth, apa namanya bisa apa namanya ada wa'ad di sini Seth. Ada ancaman. Baik. Qad tabayyana ar-rusyd min al-ghayy. Sungguh telah jelas mana yang petunjuk, mana yang kesesatan. Fa may yakfur bi taghut. Siapa yang kufur pada taghut? Ini syaratnya nih. Man syartiyah. Ya, wa yu'min billah ma'tuf. Ya, ini sepaket. Barang siapa yang kufur pada taghut dan beriman pada Allah, sepaket ini. Baru ada jawab syaratnya. Pakai Pak Robitoh. Fa qad istamsaka bi rulatil sholan fi samalah. Baru dia telah berpegang dengan tali yang kokoh yang tidak terputus yaitu la ilaha illallah. Baru dia beriman. Ya, artinya siapa yang kufur pada taghut dan beriman pada Allah. Ahlus sunnah salafi itu anti taghut. Anti taghut. Mana ada salafi CS taghut? Itu bukan salafi mubtadi. Mana ada? Tayyib barakallahu fikum. Ya, siapa itu taghut? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah mengutip perkataan dari Ibnu Qayyim nanti. Ya, barakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ya, Allah lah yang ya, yang melindungi kaum orang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Adapun orang-orang kafir maka wali-wali mereka adalah taghut. Yukhrijuhum minan nur ilal dhulumat, yang mengeluarkan mereka dari cahaya malah dimasukkan ke dalam kegelapan. Ulaika hum ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka adalah ya penduduk neraka dan mereka kekal di neraka tersebut. Nah, Syekh Bibas tadi malam ya pembahasan kita di Subuh Salam menyebutkan ya taghut-taghut. Apa itu taghut-taghut yang semalam? Nah, masih ingat enggak? Hah? Wah. Apalagi taghut? Hah? Barang siapa yang apalagi Muman lam yahkum yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ya. Ya. Itu yang selamat cuma satu ya, kalau enggak berhukum dengan hukum Allah ya. Itu yang dalam keadaan dia tidak meridhoi hukum Allah, hukum tagut tersebut. Ya, dan juga dia apa? Terpaksa. Karena atau dipaksa. Ya, terpaksa karena apa? Politik. Ya. Dan dia tetap menyatakan hukum Allah yang terbaik. Tapi berikutnya, baca lagi ayatnya Suci. Wa fi suratil nisa'i qauluhu ta'ala alam tara ilal ladzina utu nasiban nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti yu'minuna bil jibti wattaghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila wa hadhihi al ayatu fil yahudi. Baik. Allah berfirman di surah Nisa, kenapa Behar? Beda. Alam taru ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang Allah berikan bagian kitab? Ya, Taurat, Injil. Yu'minuna bil jibti wa tagut. Mereka malah beriman kepada jibet dan tagut. Wa yaquluna lil ladzina kafaru ahaula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ya. Dan mereka berkata kepada orang-orang kafir, siapakah yang lebih ya benar jalannya, sabilnya dibandingkan dengan orang-orang beriman. Ini terkait orang-orang Yahudi. Terus lanjut. Wa yaqulu subhanahu fil munafiqina alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bihi. Ayat Allah berfirman terkait orang-orang munafik. Ya. Karena orang-orang munafik ini lebih senang ke tagut, berhukum dengan hukum tagut. Alam tara ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaik. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang mengira bahwasanya mereka beriman kepada apa yang telah diwahyukan pada engkau, yang diturunkan pada engkau dan kepada yang diturunkan kepada para nabi sebelum engkau? Ternyata mereka, kata Allah, yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Ini juga ayat yang dibawakan oleh Syekh bin Baz semalam ya, di Subuhul Salam. Ya. Ternyata mereka malah ingin berhukum dengan tagut. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, ingat di kajian kita ya, Fadlul Islam, baru ingin aja udah kafir mereka. Belum berhukum dengan hukum tagut, baru ingin rencana, yuk kita bikin yuk undang-undang yuk yang menjadi alternatif dari syariat Islam. Ya. Baru ingin aja tuh udah kafir mereka. Berdasarkan ayat ini. Ya, kata Syekh bin Baz semalam apa? Ya, yang namanya qawanin wad'iyah, undang-undang buatan manusia, produk manusia, undang-undang positif, itu enggak ada yang lebih utama satu sama lain. Jadi enggak bisa untuk mengatakan undang-undang Belanda lebih bagus daripada undang-undang Perancis, enggak, semuanya kufur. Semuanya tagut, ya, semuanya hukum setan. Allah musta'an. Semuanya hukum setan, ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu Subuhul Salam kita semakin seru itu. Nah, udah masuk pembatal keempat, penjelasannya udah 1 sampai 2 pertemuan berikutnya semakin hot Subuhul Salam itu. Nah, semoga Allah mudahkan kita untuk mengikuti kajiannya lagi. Tapi waqad umiru ayyakfuru bih, padahal mereka diperintahkan untuk kufur kepada tagut. Lanjut. Fi suratil Nahl yaqulu jalla wa ala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa jitanibut tagut. Tapi di surah Nahl Allah berfirman, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang rasul ini berkata kepada kaumnya, beribadalah kalian pada Allah dan jauhilah tagut. Ya, dan jauhilah tagut. Nah, terus at-tagutu ma'khudun min at-tughyani. Taib, tagut diambil dari kata tughyan. Apa itu tughyan? Lanjut. Wa huwa mujawazatul haddi. Taib, yaitu melampaui batas. Nah, terus yuqalu tagal ma'u idza tafa'a mansubahu. Mansubuhu. Baik. Nah, dikatakan misalkan togol ma, air itu togo mendidih, nah, keluar, menguap. Idar tafa'a mansubuhu, apabila kadarnya sudah naik ke atas. Terus qala ta'ala inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyati. Taib, ini Allah berfirman mengenai kepada orang-orang beriman yang naik kapalnya Nabi Nuh alaihissalam ketika hadir tsunami besar sampai menutupi gunung. Ya, inna lamma taghal ma'u, sesungguhnya kami tatkala taghal ma'u, ya, tatkala air itu naik melampaui batas, air naik ke gunung, hamalnakum fil jariyah, kami bawa kalian, bapak-bapak kalian Nuh ke jariyah, safinah. Baik. Terus berikutnya dibaca syarah berikutnya, ini penjelasan dari Ibnu Qayyim, makna taghut ialah yang seorang hamba melampaui batasannya, apakah yang diikuti, ditaati, diibadahi, diikuti dan muta' ditaati. Ya, dibaca syarahnya sini. Siapa? Hafidz. Taib. Adapun makna taghut secara syariat ialah sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Terus dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menukilnya di sini. Lanjut. Taib. Taghut adalah yang seorang hamba melampaui batasannya. Terus taib. Hamba itu memiliki batasan. Lanjut. Di annahu abdul hududullahi lahu. Di annahu abdul hududullahi lahu. Haddadallahu lahu hududan yajibu alaihi hadiyatuka indah. Baik. Karena dia adalah hamba. Haddadallahu lahu hududan, ya Allah telah memberikan batasan-batasan kepadanya. Maka wajib baginya untuk yakifa indah, ya, untuk diam di situ, tidak melampaui batas, berhenti di situ, berhenti, jangan sampai melampaui batas. Terus nah, taib, kalau dia melampaui batasannya maka dia menjadi taghut. Lanjut. Faman tajawaza hududallahi allati haddadaha liibadihi wa amarahum alla yatajawazuha wa alla yaqrabuha fahuwa taghut. Ya. Maka barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah yang telah Allah gariskan kepada hamba-Nya dan Allah telah memerintahkan mereka agar mereka tidak melampaui batasan tersebut dan jangan mendekatinya, maka dia adalah taghut. Lanjut. Fa idza asallaha wa tajawaza hududahu fa tagha fa innahu yusamma taghutan. Nah, apabila seorang hamba berdurhaka kepada Allah, bermaksiat pada Allah, melampaui batasan-batasan Allah, ya, dia melampaui batas, maka dia dinamakan taghut, ya, karena dia telah melampaui batas dan, ya, karena dia togo, ya, dia togo, ya, itu melampaui batas, wata ada sama ini, ya, melampaui batas batasan-batasan Allah. Lanjut. Fa'uluhu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw mata'in. Baik. Nah, perkataan Syekh ialah yang seorang hamba melampaui batasan-batasan Allah, apakah yang dari yang diibadahi, yang diikuti ataupun yang ditaati. Terus hadza al-'arifu syamilu lit-tawhuti. Maka ini adalah definisi yang menyeluruh mengenai taghut, yang global, yang lengkap, ya. Terus karena Allah jalla wa ala amara bi ibadatihi wahdahu la syarika lah. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beribadah kepadanya semata yang tiada sekutu baginya. Wa amara bi ittiba'i rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa amara bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi fi ma halala wa harrama. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikuti Rasulnya SAW dan memerintahkan untuk mentaati beliau, ya, mentaatinya, mentaati Allah, mentaati Rasulnya, pada terkait ya perkara yang Allah halalkan dan yang Allah haramkan. Fima halala wa harrama. Terus faman tajawaza hadzal amru fa huwa hadzal amra. Faman tajawaza hadzal amru fa huwa taghut. Ah, siapa yang melampaui batasan ini, perkara ini, maka dia adalah taghut. Terus man tajawaza haddal ibadati allati awjabaha Allahu wa ikhtassa biha wa nafaha an ghairihi. Nah, maka barang siapa yang melampaui batasan ibadah yang Allah telah wajibkan, yang Allah telah khususkan ibadah tersebut kepada Allah dan menafikannya, menafikan ibadah tersebut, mengingkari, tidak memberikannya kepada selain Allah, terus fa'abada ma'allahi ghairahu. Fa'abada ma'allahi ghairahu fa huwa taghut. Nah, dia beribadah kepada selain Allah di samping beribadah pada Allah, maka dia adalah taghut, ya. Yang diibadah itu adalah taghut. Terus al-musyriku taghut. Ah, musyrik itu taghut. Makanya ya, Syekh Mukbil menyatakan Muammar Qadhafi taghut. Musyrik taghut. Terus li'annahu tajawaza al-hadda fil ibadati wa 'abada ma'allahi ghairahu. Nah, karena dia melampaui batasan Allah dalam ibadah. Ya, dan karena dia beribadah pada selain Allah di samping dia beribadah pada Allah. Terus sarafal ibadata li ghairi mustahiqiha. Baik, karena dia memalikan ibadah kepada ya yang berhak untuk mendapatkannya, yaitu Allah. Nah, terus lanjut enggak gantian ya. Ihsan. Baik, demikian pula dengan ini togut nih, itu siapa saja yang diibadahi dalam keadaan dia ridho. Terus alladzi ya'buduhu an-nasu bihadza wa yafrahu wa yatara'asu bihadza wa yatara'asu bihadza syai'i wa yadza'amu hadza tagutun mislu fir'auna wa Nambudi wa masyaihi turki wa asufiyati al-ulati alladina ya'buduhum atba'uhum wa yardawna idalika au yad'una nasu ila hadha ay ila ya'buduhum kama sayati fahada tawutun fil ibadati. Baik. Demikian pula yang diibadahi. Demikian pula siapa saja yang diibadahi dalam keadaan dia ridho diibadahi. Semisal orang-orang yang manusia beribadah kepadanya. Dia suka. Ya. Dan dia memimpin perkara ini semua. Dan dia pun yataza'am. Artinya dia yataza'am apa ya? Dia ngebos. Apa bahasa Indonesia? Masa ngebos sih? Ya tazam. Hah? Ya dia menjadi pimpinan dia tersebut. Makailah taghut. Semisal Fir'aun, Namrud dan Syekh-syekh. Masyekh turuk tarekat-tarekat sufiah. Turuk tarekat-tarekat sufiah. Itu tutup kamar mandi. Ya al-gulat, yaitu orang-orang yang ekstrim yang mereka beri yang para pengikut mereka beribadah kepadanya. Dan mereka ridho suka dengan perbuatan hal tersebut. Atau justru dia mengajak orang-orang yad'unan nasa ila hada. Atau justru dia mengajak manusia untuk beribadah kepadanya. Nauzubillah. Ya, terus ini belumnya. Ya, ila ayabuduhum, yaitu mengajak agar orang-orang beribadah kepadanya sebagaimana akan datang nanti penjelasannya. Maka dia taghut dalam ibadah. Terus lanjut qauluhu aw matbu'in Allahu jalla wa ala amara jami'al khalqi ayyattabi'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wala yajuzu li ahadin an yattabi'a ghairahu alaihi salatu wassalam fi faman ittaba'a ghairar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa za'ama anna hadha jaizun fa innahu yakunu taghutan li'annahu taba'a ghairar rasuli sallallahu alaihi wasallam alladhi amara umira alladhi umira bi ittiba'ihi. Baik. Humatbu'in Allah atau yang diikuti. Allah Jalla wa'ala memerintahkan amara jami'al khalqi, memerintahkan semua makhluk untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh bagi siapapun mengikuti selain beliau alaihi salatu wasallam. Maka siapa yang mengikuti selain beliau dan mengklaim bahwasanya hal tersebut boleh, maka dia adalah taghut. Ya, karena mengittiba, mengikuti selain Rasul sallallahu, ya karena dia berarti mengikuti selain Rasulullah SAW yang kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Ya, lanjut. Fal atba. Fal atba'u khasun bil rasul. Ittiba' afwan. Fal ittiba'u khasun bil rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Ah, ittiba' mengikuti dalam hal ibadah ini hanya khusus pada Rasul. Ini kok pada sering ke toilet sih? Ya. Terus amma ghayruhu minal ulama'i wad du'ati fa haula'i yattabi'una yuttaba'una idza taba'u thariqatar rasul sallallahu alaihi wasallam. Ah. Adapun selain Rasulullah sallallahu apakah itu para ulama, para dai, maka mereka diikuti jika mereka mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Maka yang diikuti adalah hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma haula'i fa innahum muballighuna faqat. Ah, adapun selain mereka, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka hanya hanya menyampaikan saja. Terus yattaba'una bil haqqi wa ma waqafu fihi ittiba'a rusuli sallallahu alaihi wasallam. Ah, maka mereka diikuti karena mereka berpegang dengan kebenaran dan karena mereka, dan jika mereka selaras dengan ittiba' kepada Rasul. Terus wa ma qalu fihi ar-rasula fala yajuzu ittiba'uhu. Nah, maka perkara yang mereka menyelisih Rasulullah SAW maka tidak boleh mengikuti mereka. Terus gantian sini. Lanjut lagi San, sedikit. Misalu zalika masyayikhu turuki, masyayikhu turuki sufi yati. Taib, misal masyik tarikat sufi. Yudharau muriduhum. Muriduhum. Muriduhum. Wa abiduhum biwaylik ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, masyaikh tarekat sufia ini, mereka itu diikuti oleh murid-murid mereka dan para hamba-hamba mereka. Ya, dalam hal selain ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bal yaquluna innana lasna bihajatin ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, bahkan mereka menyatakan kita enggak butuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Nahnu na'khudhu mimma akhadha minhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ah, kami mengambil ilmu sama seperti ya, dari yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengambil ilmu darinya. Dari mana? Dari Allah, masyaallah. Terus yang mana tasdid huruf ta apa lam apa qaf? Ini sorobnya enggak benar ini. Wa natalaqqa anillahi mubasyaratan. Baik, kita talaki langsung dari Allah secara langsung. Ya, kita talakinya kepada Allah mubasyaratan secara langsung. Ilmu laduni. Terus Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yatalaqqa anillahi bil wasithati. Sedangkan Rasul talaki kepada Allah pakai perantara Jibril. Nah. Terus sedangkan kami talaki kepada Allah secara langsung, masya Allah. Terus mayaquluna antum tarawna tarwuna antum tarwuna dinakum an mayyitin. Baik, mereka menyatakan kalian meriwayatkan agama kalian dari mayit. Artinya kita meriwayatkan agama kita misalkan bab salat. Ya, dari Imam Bukhari. Imam Bukhari hadasana fulan akhbarana anba'ana fulan, itu mati-mati semua. Orang yang mati-mati, yang telah wafat semua, itu maksudnya. Lanjut. Wa nahnu narwi dinana anillahi subhanahu wa ta'ala. sedangkan kami meriwayatkan agama kami ya dari Allah. Terus innahum yazumuna anna syuyukhum yatasiluna ini gimana sih ini sorofnya ini yatasiluna billahi wa yatalaquna minallahi mubasyaratan. Baik. Karena mereka ini mengklaim bahwa syekh-syekh mereka itu sudah ittisal, sanadnya bersambung langsung kepada Allah. Ya. Maka mereka talaki kepada Allah secara langsung. Ilmu laduni. Ya. Taib barakallahu fikum. Nah, lanjut baca sini. Fikri. Balagha bihim al-haddu. Balagha bihim al-haddu ila hadha. Bahkan mereka ini batas ini sudah sampai kepada mereka kepada batas tugian. Ya, sangat melampaui batas togut ini waliyadzubillah. Lanjut. Hadhihi tariqatuhum. La syakka anna haula'i rusul tawagiti waliyadzubillah. Inilah tarekat mereka. Ya, jalan mereka. Ya. Maka mereka adalah para pentolan-pentolan tauhid waliyadzubillah. Ya, terus innahu la tariqa ila Allah jalla wa ala illa bi ittiba'i rasulih sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Karena tidak ada tariqah, tidak ada jalan menuju Allah Jalla wa'ala, mereka ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada jalan lain. Ya, terus? Udah dibaca belum? Ya. Udah dibaca? Allah Ta'ala berfirman, katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi. Maka niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jika kalian berpaling, ya, maka Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Maka berpaling dari Rasul itu kafir. Terus? Alladzi yattabi'u ghayra ar-rasuli hadza yu'tabaru taghutan. Nah, maka yang mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ini dianggap sebagai taghut. Terus wakadzalika man yad'u ila ittiba'ihi wa yaqulu lin-nasi ana atikum bil amri minallahi mubasyaratan. Nah, demikian pula orang yang mengikuti selain Rasulullah SAW ini dianggap taghut. Demikian pula orang yang menyeru, mengajak untuk mengikuti diri dia sendiri dan dia mengatakan kepada orang banyak, saya membawa kepada kalian ya suatu perkara dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya, maka berarti ini adalah taghut terbesar ya fil alam ya di alam nyata ini waliyadzubillah. Terus qulu at-ta'atu innama hiya lillahi wa li rasulihi bima halala wa harrama. Baik, nah perkataan Syekh muta' melampaui batas dalam hal ditaati. Ketaatan itu ialah pada Allah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam apa yang Allah dan Rasulnya halalkan maupun haramkan. Ya, barakallahu fikum. Ini yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah para umara. Ya, yang mereka ditaati syar'an wa qadaran. Ya. Syar'an wa qadaran. Hai barakallahu fikum. Terus qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Baik. Ya. Allah berfirman, wahai orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan ulil amri kalian. Ya, jika kalian bersisi dalam segala hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Ya, dan yang demikian itu lebih baik dampaknya. Terus fal halalu ma ahallallahu wal haramu ma haramallahu. Baik, maka yang halal adalah apa yang Allah halalkan Yang haram ialah apa yang Allah haramkan. Terus walaisa li ahadin an yusyrika Allah fit tahlili wa tahrimi. Baik, maka tidak ada seorang pun yang berserikat, bersekutu dengan Allah dalam hal penghalalan maupun pengharaman. Walidzalika hakama Allah 'ala man halala wa harrama aw ata'a man fa'ala dzalika bi annahu musyrikun. Baik. Maka Allah menghukumi siapa saja yang menghalalkan atau mengharamkan atau mentaati, ya, mentaati yang melakukan perbuatan tersebut, mentaati orang lain yang menghalalkan dan mengharamkan, maka berarti dia musyrik. Sebagaimana ya, hal ini dijelaskan di surah apa namanya, orang-orang Yahudi, Nasrani, taat kepada, beribadah kepada rahib-rahib mereka. Dan Adi bin Hatim, sahabat Nabi mantan Nasrani, mempertanyakan hal tersebut karena dia merasa di Nasrani gak pernah beribadah pada rahib-rahib mereka. Kemudian Nabi SAW menunjukkan, bukankah ketika rahib-rahib menghalalkan apa yang Allah haramkan atau ya, mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka mengikutinya, mereka sudah tahu, ya, tilka ibadatuhum, kata Nabi, itulah ya peribadatan kepada mereka. Baik, apa ayatnya? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib dan mereka itu sebagai rob-rob tandingan selain Allah. Terus lanjut Fikri. Qala subhanahu wa ta'ala fakulu mimma dzukira rasulullah alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Baik. Maka makanlah, kata Allah, semua yang disembelih dengan disebutkan nama Allah jika kalian beriman pada ayat-ayatnya Allah. Terus wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira rasulullah alaihi wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma dzuribtum ilaihi. Baik. Mengapa kalian tidak memakan hewan sembelihan yang sudah disebut sembelih ketika disebut disebut nama Allah? Faqad fassala lakum, apa adalah Allah telah merinci menjelaskan kepada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian kecuali jika kalian terpaksa. Ya. Ya, terus wa inna katsiran layudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi 'ilmin. Tapi banyak orang yang menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Terus inna rabbaka huwa a'lamu bil muqtadin. Allah lah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang melampaui batas. Wa daru zahirul ismi wa batinah. Innal ladina yaksibuna al-isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Baik, dan tinggalkanlah zahirul ismi, dosa-dosa yang nampak, wa batinah maupun yang tidak nampak. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa, sayujazauna, maka mereka akan dibalas dengan apa yang mereka kerjakan. Terus wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafiskun. Taib, dan janganlah kalian makan hewan sembelihan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Dan itu adalah kefasikan. Terus wa innas syayatina layuhuna ila awliyaihim yujadilukum. Setan membisikkan kepada wali-wali mereka untuk membantahmu. Terus wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Ah, jika kalian mentaati mereka, kalau begitu kalian adalah musyrik. Panji. Qala asy-Syarif hafizallahu ta'ala li anna ahlul jahiliyyah yaquluna al-maytatu halalun. Ini karena orang-orang jahiliyah mengatakan bangkai itu halal. Li anna Allah huwal ladzi. Nah, kalau bangkai berarti Allah lah yang menyembelihnya. Ini ada ayam mati, ya, tiren, berarti Allah yang menyembelihnya. Terus? Bahya aula bil halli. Bil hilli. Nah, maka dia lebih halal. Terus? Mimma zabahtum wa zakkaitum. Nah, dari apa yang kalian sembelih, zabahtum sama zakkaitum sama. Zakka yuzakki. Ya. Tazkiyatan itu makna zabaha. Ya, terus Allahu jalla wa ala yaqulu la ta'kulu illa ma dzukiya zakatan syar'iyatan. Zakatan syar'iyatan. Dan Allah berfirman, ya, janganlah kalian makan kecuali yang disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Ya, terus wa harama 'alaikum wa 'alaikum al-maitatu. Al-maitata. Allah mengharamkan kepada kalian bangkai. Jadi musyrikin ketika makan bangkai itu mereka anggap ibadah kepada Allah. Kenapa? Ini ketika ada hewan bangkai ini, kambing mati, ini Allah yang nyembelih ini. Gitu. Ini Allah yang nyembelih. Mereka masih menisbatkan kemana? Ke Allah. Dibisikin sama setan, tuh kan? Wa inna syaitan la yuhuna ila awliyaihim. Itu. Terus lanjut. Wa ha'ulai yaquluna la al-maitatu halalun. Kata mereka musyrikin, enggak, bangkai itu halal. Terus. Iya awla bilhili minal mudakkati. Nah, bahkan kata mereka ini lebih halal dibandingkan dengan hewan yang disembelih. Nah. Lanjut. Nah, karena hewan yang disembelih antum yang nyembelihnya. Terus? Nah, adapun bangkai Allah yang nyembelihnya, kan? Enggak kelihatan. Terus lanjut. Kan kalau itu ada ini siapa yang mematikan? Siapa yang mematikan? Allah. Musyrikin mengimani enggak? Zat yang menghidupkan mematikan Allah. Mengimani kan? Maka mereka lebih-lebih lagi, siapa yang mati ini ayam ini mati? Allah. Siapa yang mati ini kambing ini mati? Allah. Allah yang nyembelihnya. Tuh, akal-akalannya tuh. Ya, enggak? Nah, terus walihada radda 'ala musyrikin wa qala wa la ta'kulu mimma lam yadhkar ismu oleh karena itu Allah membantah kaum musyrikin dengan berfirman, janganlah kau makan hewan sembelihan yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih, dan itulah kefasikan. Ya. Terus? Yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut. Taib. Dan Allah berfirman setelahnya di ayat selanjutnya, dan setan benar-benar membisikkan kepada loyalis-loyalis mereka. Terus al-maitatu dzabahaha Allahu wal-mudakkatu antum dzabahtumuha fa kaifa tastahilluna ma dzabahtum wa la tastahilluna ma dzabaha Allahu hadhihi mujadalatun bil batil. Kata mereka, bangkai itu Allah yang nyembelihnya. Sedangkan hewan yang kalian sembelih, ya, hewan yang disembelih oleh kalian, kalian yang nyembelihnya. Gimana ceritanya kalian menghalalkan apa yang kalian sembelih, dan kalian tidak menghalalkan apa yang telah Allah sembelih, yaitu bangkai. Nah ini ya, perdebatan dengan bantahan batil ini ya. Terus, kata Allah, kalau kalian mentaati mereka itu sesungguhnya kalian musyrik. Terus nah, ini syirik ketaatan ini ya, syirik ketaatan ya. Terus karena penghalalan pengharaman itu hak Allah azza wajalla. Terus fala yajuzu li ahadin an yuhallila au yuharrima nah, karena enggak boleh bagi siapapun untuk menghalalkan atau mengharamkan ya, dari kantong dia sendiri, menurut dia sendiri. Terus au yuti'a man halala au harrama min indi nafsihi. Atau dia mentaati ya apa yang telah dia halalkan, mentaati semua apa yang dia halalkan, dia haramkan dari diri dia sendiri. Nah, terus wa man qala dzalika fa innahu tawabun wamudi'un litawabiti alladina yuhalliluna wa yuhallimuna min dunillahi hadha ma'na qawlihi aw muta'un ay muta'un fi tahlili wa tahrimi. Baik. Ya, mana dari mana tadi? Atau dia wa man fa'ala dzalik, siapa yang melakukan hal tersebut berarti dia taghut, dia mentaati taghut yang menghalalkan dan mengharamkan yang mereka merupakan selain Allah. Ini makna ucapan dari Syekh au muta', itu yang ditaati, yaitu ditaati dalam penghalalan maupun pengharaman. Terus di'anna tahlila wa tahrima haqqun illahi jalla wa ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam muballighun anillahi ma'an muharrama. Karena namanya penghalalan, pengharaman itu hak Allah Jalla wa'ala. Rasulullah SAW hanya menyampaikan dari Allah apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Baik.